Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Dan kita masih pada jilid pertama di pelajaran ke-20. Nah, pada pelajaran 20 ada PR yang akan kita bahas pada malam ini. Naam, barakallahu fikum. Dan jazakumullah khairan kepada para ikhwah yang telah mengirim jawabannya antara duhur dan asar. Naam, meskipun enggak banyak. Naam, dan semoga Allah SWT menambah semangat, nambah ilmu yang bermanfaat kepada ikhwan yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk bisa mengerjakan tugas. Naam. Waladina jahadu fina lanahdiyana subulana. Naam. Orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, niscaya kami bukakan kepada mereka jalan-jalan kami. Naam. Barakallahu fikum. Ya, PR-nya pada halaman 111 poin ketiga ya. Nah, atau sebelum PR, ana minta murojaah hitungan yang mudzakkar, ya, yang mudzakkar dulu. Ada yang baca mudzakkar dari 1 sampai 10 untuk talibun. Yang muannasnya talibatun. Boleh talibun, boleh juga mengucap talibun wahidun. Ya, silakan dibaca. Mudzakkar muannas. Yang mudzakkar dulu. Yang mudzakkar dulu, nanti ada yang murojaah muannas. Talibun wahidun. Taliban ithnani. Salah satu talibin. Arba'atu talibin. Tulabin. Oh, tulabin ya. 3 sampai 10 jamak. Iya, jamak. Ya. Salah satu tulabin. Arba'atu tulabin. Khamsatu tulabin. Sittatu tulabin. Sab'atu tulabin. Thamaniyatu tulabin. Tis'atu tulabin. Asyaratu tulabin. Nah, aksanta. Ya, siapa setelah itu yang mau ganti talibatun sekarang? Ganti mu'anas. Talibatun wahidatun. Ya, lanjutkan. Talibatun wahidatun. Talibatan isnatani. Salasu talibatin. Arba'u talibatin. Khamsu talibatin. Sittu talibatin. Sab'u talibatin. Thamani talibatin. Tis'u talibatin. Ashru talibatin. Naam, barakallahu fikum. Naam, telah dijelaskan bahwa untuk hitungan 1 dan 2 ada kecocokan. Ya, kecocokan. Talibun wahidun. Talibun wahidun. Talibatun wahidatun. Cocokan ya. Terus talibani ifnani atau talibani ifnani. Ada kecocokan. Talibatan ifnatani juga. Ketiga sampai sepuluh ada perbedaan. Yang mudzakkar tak marbutanya dibuang. Kalau yang mudzakkar dari bilangan yang disebutkan dihilangkan tak marbutanya. Salah. Yang mudzakkar, afan, yang mu'anas dihilangkan tak marbutonya, afan. Kalau yang mudzakkar ada tak marbuto, kita mengucap salah satu tulabin, arba'atu tulabin, khamsatu tulabin, sitatu tulabin, sab'atu tulabin, thamaniyatu tulabin, tis'atu tulabin, asyaratu tulabin. Yang mu'anasnya membuang tak marbuto menjadi salasu talibatin, arba'u talibatin, khamsu talibatin, situ talibatin, sampai asru talibatin. Untuk mudah mengingat, antum bikin kaidah bahwa tidak terkumpul dua tak pada mu'anas. Mu'anas ada dua. Ada tak enggak? Talibatin ada tak enggak di situ? Ada tak. Tak yang terbuka kan? Nah, thalathu taknya kita buang supaya enggak terkumpul dua tak. Kalau kita ucap salah satu talibatin ada dua tak, yaitu tak marbutoh sama tak yang bentuknya perahu, tak terbuka, tak maftuha. Supaya enggak terkumpul dua tak, maka satu tak dibuang. Thalathu talibatin. Itu ya, supaya untuk lebih ingat. Jadi kalau mudzakkar dikasih tak. Kalau mu'anas tidak dikasih tak supaya supaya apa? Tidak terkumpul dua tak. Naam. Barakallahu fikum. Itu untuk ini aja, untuk ingatan aja. Artinya rumus untuk ingatan. Supaya nanti enggak keliru, jangan sampai ngucap salah satu talibatin. Supaya itu. Naam. Ya, sekarang kita isi PR. Ya, baca silakan nomor satu. Bergantian, satu-satu berputar ya. Sambil diartikan. Kam akhon laka, berapa banyak saudara yang kamu miliki? Li sitatu ikhwatin. Li sitatu ikhwatin. Nah, saya memiliki enam. Saya memiliki enam saudara. Enam. Diulang supaya tidak terkumpul dua tak itu antum melihat pada mufradnya. Mufrad. Talibatin sudah jamak kan bentuknya talibatun. Jamak mu'anas salim. Mufradnya apa? Talibatun. Kan itu. Seperti yang sekarang sitatu ikhwatin. Mufradnya apa ikhwa? Akhun. Ya, akhun enggak ada taknya kan? Ya, jadi yang dilihat pada mufradnya. Kalau mufradnya ada tak marbutonya, berarti hitungannya jangan dikasih tak marbuto. Seperti lihat halaman 110. Salasu hurufin. Hurufin. Kenapa salasu? Bukan salah satu. Karena hurufin mufradnya hurfatun. Mufradnya apa? Hurfatun ada taknya. Ya, hurfatun mufrad. Jamaknya apa? Hurufun. Kan gitu. Ya, jadi diingat, kalau mufradnya ada tak marbutoh, berarti dia itu mu'anas, maka bilangannya jangan dikasih tak marbutoh. Nah, atau mufradnya enggak ada tak marbutoh, namun dia menunjukkan mu'anas, juga jangan dikasih tak marbutoh. Nah, itu. Ya, lanjutkan. Nomor dua. Kam ukhtan laka, berapa jumlah saudarimu, berapa jumlah saudari yang kau miliki? Ya, jawabannya. Li khomsu akhwatin. Akhwatin. Ya, artinya? Aku memiliki lima saudari. Ya. Silakan. Apa Pak? Dibaca. Ada anggota baru ini, Masya Allah. Kam baqaratan fil huquli. Berapa banyak sapi di sawah? 6. Fil huquli ashru baqaratun. Mudhof ilaih. Ashru baqaratin. Iya, santa artinya? Di sawah ada 10 sapi. 6. Kam qalibatan jadidatan fil fasli, berapa banyak siswi yang baru yang berada di kelas? Ya, jawabannya fil fasli 9 qalibatin jadidatin. 9 qalibatin jududin. Jududin. Oh. Nah, kalau untuk ingatan tulabun jududun. Tulabun jududun, talibatun jududun. Makanya sama, jududun. Kam talibatan jadidatan fi fasli. Ada berapa banyak siswi baru di kelas? Fihi, nah, boleh fihi, pakai domir, boleh juga disebut fil fasli. Fihi tis'u talibatin jududin. Padanya terdapat 9 siswi baru. Naam. Ya, siapa lagi baca? Ya, silakan. Kam tabibatan fil mustashfal wiladati, berapa banyak dokter yang berada di rumah sakit bersalin? Dokter wanita. Berapa banyak dokter wanita? Berapa banyak dokter wanita yang berada di rumah sakit bersalin? Ya. Fiha samani tabibatin. Nah, artinya? Di dalamnya terdapat, di rumah sakit bersalin terdapat 8 dokter wanita. Iya, Aksanta. Ya, silakan. Yang mau ganti. Kam hafilatan fil jami'ati, berapa jumlah bus di universitas? Jawabannya fiha. Mana sih? Iya betul, fiha. Situ hafilatin. Naam. Artinya? Di dalamnya terdapat berapa ini? 6 bus. 6 bus, iya. Ya, silakan. Kam ibnan laka, berapa anak laki-lakimu? Ya, jawabannya. Li arba'atu abna'in. Artinya? Saya memiliki 4 anak laki-laki. 6. Kami benan laka, berapa anak laki-lakimu atau anak laki-laki yang kau miliki? Li arba'atu abna'in. Aku memiliki 4 anak laki-laki. 6. Terus? Baca lagi, gantian. Kam banatan laka? Kam bintan. Bintan. Kam bintan. Kam bintan laka, berapa banyak anak perempuan yang kau miliki? Li sab'u banatin. Saya memiliki 7 anak perempuan. 6. Kam jami'atan fi baladika, berapa banyak universitas di negara kamu? Ya, jawabannya fihi, di negeriku atau fihi enggak apa-apa ya, fihi. Fihi salah satu jami'atin. Salah satu apa salah satu? Salah satu. Salah satu. Salah satu berarti ada tak marbutonya. Jami'atun ada tak marbuto. Ketemu 2 tak marbuto, benar apa salah? Salah. Nah, yang benar apa? Fiha. Berarti fihi di negeriku terdapat berapa? Salah satu apa salah su? Salah su. Salah su, lanjutkan. Fihi salah su jami'atin. Nah, fihi salah su jami'atin. Artinya? Di negaraku terdapat 3 universitas. Iya. Berganti. Kam kataban indaka. Kam kitaban. Kitaban ya. Kam kitaban indaka, berapa jumlah kitab yang kau miliki? Ya, jawabannya. Indi samani kitaban. Kitab ada oh. Tak mudakar, enggak ada tak merbutanya. Kitab. Berarti apa? Indi. Oh, indi samania samaniatu. Iya, betul. Indi samaniatu. Samaniatu kitaban. Kitabin. Kutubin. Oh iya, kutubin. Jamak. Indi samaniatu kutubin. Indi samaniatu kutubin. Artinya? Aku memiliki 8 kitab. Assalamualaikum. Poin keempat. Ikra'il jumalal atiyata waktubha. ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil hurufi. Bacalah kalimat-kalimat berikut, waktubha, dan tulislah kalimat tersebut, ma'a kitabatil a'dad, dengan menulis penulisan bilangan. Maksudnya bukan angka, ditulis dalam bentuk huruf. Dengan menulis penulisan bilangan yang ada atau yang datang, fiha, pada kalimat-kalimat tersebut, bil huruf, dengan menggunakan huruf. Nah, orang, bacalah kalimat-kalimat berikut dan tulislah dengan penulisan bilangan yang ada menggunakan huruf. Nah, barakallahu fikum. Ya, di situ nomor 1 sampai 3 kita baca bareng. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Aku memiliki 3 saudara dan 3 saudari. Afan, aku memiliki 4 saudara dan 3 saudari. Aku memiliki 4 saudara dan 3 saudari. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa thamani banatin. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa thamani banatin. Muhammad, dia memiliki 5 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Muhammad memiliki 5 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Aku memiliki 10 kitab dan 7 majalah. Aku memiliki 10 kitab dan 7 majalah. Ya, silakan lanjutkan. Nomor 4. Fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Artikan? Di dalam rumah sakit terdapat 9 dokter perempuan dan 6 perawat. Iya. Aksanta. Lanjut, nomor 5. Indi arba'atu qamisanin. Qumsanin. Indi ulang. Indi arba'atu qumsanin. Artinya? Saya memiliki 4 gamis. Iya, nomor 6. Lihadihi sayaratu arba'atu. Ulang. Lihadihi sayarati. Lihadihi sayarati arba'atu abwabin. Artinya? Saya memiliki 4. Mobil ini memiliki. Oh, iya. Mobil ini memiliki 4 roda. Pintu. Iya, pintu. Mobil ini memiliki 4 pintu. Memiliki 4 pintu. Iya, ganti. Fi hadhihi al-kalimati khamsatu hurufin. Iya, artinya? Di dalam kalimat ini terdapat kata. Di dalam kata ini terdapat 5 huruf. Iya, pada kata ini terdapat 5 huruf. Nomor 8. Fi madrasatina tamani mudarrisatin. Artinya? Di sekolah kami terdapat 8 guru perempuan. Iya, nomor 9. Fi baitina asyaratu rijalin wa asyaru nisa'in. Di rumah kami terdapat 10 laki-laki dan 10 wanita. 6. Asyaratu rijalin wa asyru nisa'in. Ahsanta. Nomor 10. Zahaba abi ila riyadhi qabla salasu ayamin. Qabla salasati. Ya, apa? Salasati. Qabla salasati ada qabla dorob. Qobla salasati. Qobla salasati ayamin. Enam ayamin, artinya? Ayahku pergi ke Riyadh 3 hari yang lalu. Enam. Dahaba abi ilar Riyadhi qobla salasati ayamin. Enam. Barakallahu fikum. Jadi yang bilangan bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Bisa harokatnya doma, fathah, kasro. Tergantung kedudukannya. Kalau yang mudhof ilaih, yang di belakang bilangan, pasti majrur. Harokatnya kasro. Gitu ya. Nah. Poin kelima, perintahnya. Uqtubil a'dada min thalathati ila asyara. Tulislah bilangan dari 3 sampai 10. Uqtubil a'dada min thalathatin ila asyara. Tulislah bilangan dari 3 sampai 10. Waj'al kulan minal kalimatil atiyati ma'dudan lahu. Dan jadikan setiap kata-kata berikut menjadi kata-kata yang terhitung bagi bilangan tersebut. Yaitu bagi 3 sampai 10. Nah, di situ ada pertama sayyaratun, mobil. Kedua ukhtun, saudari. Talibatun, siswi. Majalatun, majalah. Bintun, anak perempuan. Sa'atun, jam. Nah, di sini perintahnya apa? Bikin bilangan dari 3 sampai 10 dengan menggunakan kata-kata berikut. Aksannya mulai dari 1, ya. Ya, kita baca yang saya rotun, baca bersama, nanti antum masing-masing baca yang lainnya. Kita baca. Saya rotun wahidatun. Saya rotun wahidatun. Saya rotan isnatani. Saya rotan isnatani. Saya rotani. Saya rotan isnatani. Saya rotan isnatani. Salasu saya rotin. Salasu saya rotin. Arba'u sayyaratin. Arba'u sayyaratin. Khamsu sayyaratin. Khamsu sayyaratin. Sittu sayyaratin. Sittu sayyaratin. Sab'u sayyaratin. Sab'u sayyaratin. Thamani sayyaratin. Thamani sayyaratin. Tis'u sayyaratin. Tis'u sayyaratin. Ashru sayyaratin. Ashru sayyaratin. Naam. Satu lagi, setelah itu antum nanti. Ukhtun wahidatun. Ukhtun wahidatun. Ukhtan isnatani. Ukhtan isnatani. Thalathu akhawatin. Thalathu akhawatin. Arba'u akhawatin. Arba'u akhawatin. Khamsu akhawatin. Khamsu akhawatin. Sittu akhawatin. Sittu akhawatin. Sab'u akhawatin. Sab'u Thamani akhawatin. Thamani akhawatin. Tis'u akhawatin. Tis'u akhawatin. Ashru akhawatin. Ashru akhawatin. Nah, sekarang baca. Talibatun mulai. Ya, dari sini. Oh, dari sini. Mulai. Talibatun wahidatun. Talibatani snatani. Salah satu talibatin. Arba'atu arba'u talibatin. Khamsu talibatin. Sittu talibatin. Sab'u talibatin. Thamani talibatin. Tis'u talibatin. Ashru talibatin. Ya, sekarang berikutnya. Apa itu? Majalatun. Majalatun wahidatun. Majalatani isnatani. Salasu majalatani. Salasu majalatin. Iya. Arba'u majalatin. Khamsu majalatin. Sittu majallatin. Sab'u majallatin. Tamani majallatin. Tis'u majallatin. Ashru majallatin. Iya, berikutnya. Bintun. bintun wahidatun. Banatisnatani. Bintanisnatani. Bintanisnatani. Salasu banatin. Arba'u banatin. Khamsu banatin. Situ banatin. Sab'u banatin. Thamani banatin. Tis'u banatin. Ashru banatin. Iya, satu lagi. Sa'atun wahidatun. Sa'atani isnatani. Salasu isnatani. Salasu sa'atin. Sa'atin. Salasu sa'atin. Arba'u sa'atin. Khamsu sa'atin. Sittu sa'atin. Sab'u sa'atin. Samani sa'atin. Tis'u sa'atin. Ashru sa'atin. Nah, kita baca bareng. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Kosakata baru. Al-majalatu majalatun. Al-majalatu majalatun. Artinya? Majalah. Iya. Artinya majalah. Al-harfu hurufun. Al-harfu hurufun. Artinya? Nah, Indonesia. Indonesia. Artinya? Indonesia. Nah, al-kalimatu. Al-kalimatu. Kalimatun. Kalimatun. Artinya apa? Kata. Al-kalimatu kata. Kalimatun kata-kata. Nah, barakallahu fikum. Mau lanjut pelajaran 21? Lanjut buka halaman 21. Kita baca bareng, setelah itu antum baca sendiri ya, untuk menguji kosakata antum. Ad-darsul hadi wal isrun. Ad-darsul hadi wal isrun. Pelajaran yang ke-21. Pelajaran yang ke-21. Madrasati. Madrasati. Sekolahku. Sekolahku. Atau sekolahanku. Sekolahanku. Hadihi madrasati. Hadihi madrasati. Ini adalah sekolahanku. Ini adalah sekolahanku. Hiya qaribatun minal masjid. Hiya qaribatun minal masjid. Sekolahan tersebut dekat dengan masjid. Sekolahan tersebut dekat dengan masjid. Hiya madrasatun kabiratun laha thalathatu abwabin. Madrasah, sekolahan tersebut adalah sekolahan yang besar yang memiliki 3 pintu. Sekolahan tersebut adalah sekolahan yang besar yang memiliki 3 pintu. Abwabuha maftuhatunil ana. Abwabuha maftuhatunil ana. Pintu-pintunya sekarang terbuka. Fi hadhil afan fil madrasati fusulun kathiratun. Fil madrasati fusulun kathiratun. Pada sekolah terdapat kelas-kelas yang banyak. Pada sekolah terdapat kelas-kelas yang banyak. Kita artikan sekolahan ya. Pada sekolahan tersebut terdapat kelas-kelas yang banyak. Pada sekolah tersebut terdapat kelas-kelas yang banyak. Hadza fasluna. Ini adalah kelas kami. Wa huwa faslun wasi'un. Dan dia adalah kelas yang luas. Fihi nafidatani kabirotani. Padanya terdapat 2 jendela besar. Wa fihi makatibu wa karasiyu. Padanya terdapat meja-meja dan kursi-kursi. Padanya terdapat meja-meja dan kursi-kursi. Nah, boleh juga diartikan padanya terdapat banyak meja dan kursi. Wa fihi saburatun kabiratun. Wa fihi saburatun kabiratun. Dan padanya terdapat papan tulis yang besar. Dan padanya terdapat papan tulis yang besar. Nah, padanya atau di dalamnya ya. Di dalam apa maksudnya? Di dalam kelas ya. Hada maktabul mudarrisi wa dhaka kursiyuhu. Wadhaka kursiyuhu. Di antum ada lamnya. Daka sama dengan dalika. Iya. Hada maktabul mudarrisi wadhaka kursiyuhu. Ini adalah meja milik Pak Guru dan itu kursinya. Ini adalah meja milik Pak Guru dan itu adalah kursinya. Nah, dulu pernah dijelaskan kalau nggak salah. Hada, ha itu litanbi, dha-nya isim isyara, gitu ya. Sama juga kita mengucap dhalika. Dha-nya itu isim isyara, lam-nya itu untuk menunjukkan jauh. Nam, dha-kap-nya untuk orang harfu lawahik, menunjukkan orang yang diajak bicara. Yang diajak bicara satu orang kita mengucap ka, kalau banyak kum, atau berdua kuma kan itu. Daka juga artinya jauh, daka itu. Kalau ingin lebih jauh makanya dalika, lebih jauh. Itu. Kalau dibedakan daka dan dalika berarti daka artinya itu, dalika lebih jauh lagi dari daka penunjukannya. Nah, kalau ngucap dha saja udah benar. Dha artinya itu. Itu. Tanpa menyebut orang yang kita ajak bicara. Itu isim isyara. Demikian juga hadihi, dhi. Itu udah benar. Tanpa mengucap hadihi, dhi, dha, ti. Ya itu. Ya, isim-isim isyara. Nah, ada beberapa isim yang bisa berubah dari apa yang bisa antum. Yang apa? Mungkin antum anggap itu berubah padahal itu asalnya, asalnya itu, cuman enggak ada tambahan. Nah, kita lanjutkan. Wa tilka makatibut tulabi wa qarasiyuhum. Wa tilka makatibut tulabi wa qarasiyuhum. Dan itu adalah meja-meja milik siswa atau dan itu adalah meja-mejanya siswa dan kursi-kursi mereka. Dan itu adalah meja-mejanya siswa dan maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tulabi saghiratun. Maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tulabi saghiratun. Meja Pak Guru besar atau meja milik Pak Guru adalah meja yang besar dan meja-meja siswa adalah meja-meja yang kecil. Meja milik Pak Guru, meja milik Pak Guru besar, adalah meja yang besar, adalah meja yang besar dan meja-meja milik siswa dan meja-meja milik siswa adalah meja yang kecil, adalah meja yang kecil. Itu kalau arti kepada panjang ya, arti panjang. Kalau arti singkatnya meja Pak Guru besar, meja-meja siswa kecil, arti singkatnya gitu. Nah, namun lebih baik kita mengerti arti panjang. Kalau arti panjang enggak keliru insya Allah dalam memahami. Kalau arti pendek bisa keliru. Meja Pak Guru besar, nanti yang besar dikirain Pak Gurunya. Meja Pak Guru besar, padahal yang dimaksud mejanya kan. Iya meja. Lah itu. Kalau arti singkat bisa keliru kita. Meja Pak Guru besar. Meja Pak Guru yang besar apa mejanya? Kan itu. Meja-meja siswa kecil. Nah, siswanya yang kecil atau mejanya? Kan itu. Sedangkan yang diinginkan di sini apa? Memberitakan meja. Bukan memberitakan Pak Guru atau siswanya. Sehingga kita artikan meja-meja Pak Guru, meja Pak Guru adalah meja yang besar. Nah, berarti yang besar apa di sini? Mejanya enggak akan keliru ke Pak Guru. Dan meja-meja siswa adalah meja yang kecil. Nah, itu juga enggak akan keliru dengan siswa. Gitu ya. Itu di antara manfaat ketika mengerti susunan nahwu. Mengartikannya dikembalikan kepada kaidah. Nah, kabirun di situ khobar untuk maktab, saghiratun juga khobar untuk makatibu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Fi faslina asyaratu tullabin. Fi faslina asyaratu tullabin. Di kelas kami terdapat 10 siswa. Di kelas kami terdapat 10 siswa. Wahum min biladin mukhtalifatin. Wahum min biladin mukhtalifatin. Dan mereka dari negeri yang berbeda. Dan mereka dari negeri yang berbeda. Nah, bilad itu jamaknya negeri. Berarti kita bisa artikan dan mereka dari negeri-negeri yang berbeda. Hada Muhammadun wahua minal yabani. Hada Muhammadun wahua minal yabani. Ini adalah Muhammad dan dia dari Jepang. Ini adalah Muhammad dan dia dari Jepang. Wahada Khalidun wahua minas sini. Wahada Khalidun wahua minas sini. Dan ini adalah Khalid dan dia dari Cina. Dan ini adalah Khalid dan dia berasal dari Cina. Wahada Ahmadu wa huwa minal Hindi. Wahada Ahmadu wa huwa minal Hindi. Dan ini Ahmad dan dia dari India. Dan ini adalah Ahmad dan dia dari India. Nah, dan ini Ahmad panjangnya dan ini adalah Ahmad arti panjangnya. Wahada Ibrahimu wa huwa min Ghana. Wahada Ibrahimu wa huwa min Ghana. Dan ini adalah Ibrahim dan dia dari Ghana. Apa bahasa? Dan Ibrahim dan dia dari Ghana. Apa Ghana bahasa Indonesianya? Ghana juga. Ghana. Apa? Ghana. Dan ini Ibrahim dan dia dari Ghana. Dan ini adalah Ibrahim dan dia dari Ghana. Wa hadza Ismailu wa huwa min Nigeria. Wahada Ismailu bahwa min Nigeria. Dan ini Ismail dan dia dari Nigeria. Dan ini adalah Ismail dan dia dari Nigeria. Wahada Yusufu bahwa min Inkaltaro. Wahada Yusufu bahwa min Inkaltaro. Dan ini Yusuf dan dia dari Inggris. Dan ini Yusuf dan dia dari Inggris. Wahada Bayramu bahwa min Turkiya. Wahada Bayram wa huwa min Turkiya. Dan ini Bayram dan dia dari Turki. Dan ini Bayram dan dia dari Turki. Wahada Ammarun wa huwa min Malaysia. Wahada Ammarun wa huwa min Malaysia. Dan ini adalah Ammar dan dia dari Malaysia. Dan ini adalah Ammar dan dia dari Malaysia. Wahada Aliun wa huwa min Amerika. Wahada Aliun wa huwa min Amerika. Dan ini Ali dan dia dari Amerika. Dan ini Ali dan dia dari Amerika. Wahada Abu Bakrin wa huwa min Yunani. Wahada Abu Bakrin wa huwa min Yunani. Dan ini Abu Bakar dan dia dari Yunani. Dan ini adalah Abu Bakar dan dia dari Yunani. Di buku antum apa? Enam. Hum min biladin mukhtalifatin. Hum min biladin mukhtalifatin. Mereka dari negeri-negeri yang berbeda. Mereka dari negeri-negeri yang berbeda. Walughatuhum mukhtalifatun. Walughatuhum mukhtalifatun. Dan bahasa-bahasa mereka juga berbeda. Dan bahasa-bahasa mereka juga berbeda. Walwanuhum mukhtalifatun. Walwanuhum mukhtalifatun. Dan kulit-kulit mereka berbeda. Dan kulit-kulit mereka berbeda. Walakinna atau walakin dinuhum wahidun. Walakin dinuhum. Namun agama mereka satu. Namun agama mereka satu. Warabbuhum wahidun. Warabbuhum wahidun. Dan Rabb mereka satu. Dan Rabb mereka satu. Wan nabiyuhum wahidun. Wan nabiyuhum wahidun. Dan nabi mereka satu. Dan nabi mereka satu. Wa kiblatuhum wahidatun. Wa kiblatuhum wahidatun. Dan kiblat mereka satu. Dan kiblat mereka satu. Hum muslimuna. Hum muslimuna. Mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah kaum muslimin. Wal muslimuna ikhwatun. Wal muslimuna ikhwatun. Dan kaum muslimin adalah bersaudara. Dan kaum muslimin adalah saudara. Hada mudarrisuna. Hada mudarrisuna. Ini adalah guru kami. Ini adalah guru kami. Ismuhu Asy-Syaikhu Bilalun. Asy-Syaikhu Bilalun. Namanya adalah Asy-Syaikh Bilal. Namanya adalah Syekh Bilal. Wa huwa minal Madinati. wa huwa min Suriah. Dan beliau dari Madinah. Dan beliau dari Madinah. Wa huwa rajulun salihun. Wa huwa rajulun salih. Dan dia adalah laki-laki yang baik. Dan dia adalah laki-laki yang baik. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Kami sangat mencintainya. Kami sangat mencintainya. Naam. Barakallahu fikum. Tugas antum sekarang membaca ulang. Mengartikan, usahakan seperti yang diartikan tadi. Namun sekarang sudah jam 8 lebih, jadi PR aja ya. Bacaannya, ada pelajaran akan datang, diusahakan antum baca bergantian, diartikan, lalu masuk ke tamarin insyaAllah. Nah, ada pertanyaan? Lihat di grup, barangkali ada pertanyaan. HP anak lagi gak bisa buka internet. Gak ada pertanyaan? Iya ada. Kalau gak ada pertanyaan berarti antum di sini di kelas ada pertanyaan? Gak ada. Ya, kalau gitu kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.